dari Ratu Kinyis kita, Rere Amora, Monata, Monata. Balik, selamat sore semuanya. Ada lagu roda kehidupan di sini, request saya.